Aku bisa menjadi raja yang paling ditakuti. Aku bisa taklukkan segala bangsa di dunia. Tapi apa artinya bila kau tak cinta? Thank you.